seorang yang mengetahui anna fi'lahu bahwa perbuatannya itu sayyi'un jelek, ayarji'a, untuk rujuk. Rujuk kembali an fi'lihi, dari perbuatannya. Dia rujuk. Meninggalkan bid'ah kepada sunnah. Itu bagi yang ngerti. Wajib, karena sudah tahu, wajib rujuk. Jangan terus-menerus di atas kebid'ahan dalam kondisi dia tahu. Wa ayattabi'a sunnata allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Jadi bid'ah itu kerusakannya melenyapkan sunnah. Jadi tidak terasa ahlul bid'ah itu sedang merusak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa mereka sedang melenyapkan sunnah yang dibela ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang namanya bid'ah itu baik. Tayyib. Yang terakhir dari kerusakan yang disebutkan wa minal mafasidi aydan anal mubtadi'a la yahkumu alkitab sunnah, bahwa mubtadi, pelaku bid'ah, tidak berhukum dengan kitab dan sunnah. Tayyib, mereka tidak berhukum dengan Quran dan sunnah. Lalu kemana? Hukumnya kembalinya kemana? Li'anahu yarji'u ila hawa. Karena kembalinya dia kepada hawa nafsu. Kembalinya dia berhukum dengan hawa nafsu. Ibadah itu pakai hawa nafsunya, bukan ilmu. Fayahkumu. Maka fayahkumu, maka dia barakallahu fikum menghukumi amalan dengan hawa nafsu. Iya. Bukan pakai Quran, bukan pakai sunnah, bukan melihat para salaf, para sahabat mengamalkan ibadah itu, tapi mereka bikin sendiri sesuai dengan selera hawa nafsunya. Waqad qala, sungguh Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kepada kaum mukminin, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih, farudduh, kembalikan ila Allah, kepada Allah Al-Qur'an, war rasul, kepada ar-rasul, kalau masih hidup langsung tanyakan ke beliau. Kalau sudah wafat, kembali kepada Rasul, kembali kepada hadis yang sahih. Kembali kepada dalil Quran dan sunnah yang sahihah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, betul-betul hawa nafsunya itu ditundukkan semangatnya dengan dalil. Semangat itu harus pakai dalil. Jangan modal ibadah semangat, rame. Tapi dalil, tunjuk Rasul. Ahlul bid'ah kadang, naam, ketika membuat perkara bid'ah, itu yang dicari ramenya. Semarak, rame. Begitu, sehingga dijadikan dalil. Kalau seandainya ini sesat, tidak mungkin serame ini acaranya. Lihat. Jadi malah dibalik. Jadi ukurannya bukan lagi dalil. Ramenya, banyaknya orang. Tidak mungkin kalau ini sesat, sebanyak ini orang yang datang. Jadi sekarang hukumnya bukan dalil. Tapi yang penting, banyaknya orang. Allah musta'an. Itu hawa nafsu. Coba kembali kepada contoh sahabat. praktek para sahabat. Coba lihat prakteknya. Jangan yang penting pakai hawa nafsu kita atau mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti aksaro man fil ard yudilluk. Nabi diingatkan, kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu Muhammad. Lihat. Justru diingatkan Nabi kita untuk betul-betul mengikuti dalil, bukan mengikuti kebanyakan orang. Memang rame, Pak. Dakwahnya memang rame. Kenapa rame? Karena ada musiknya. Sehingga nada dan dakwah. Kan rame. Ada nadanya, ada ngajinya. Kalau ngaji tok ngantuk, Pak Ustadz. Biar enggak ngantuk, diberi apa? Nada. Nadanya apa? Musik. Musik halal atau haram? Musik haram ya ibadallah. Layakunanna fi umati aqwamun. Hadis Bukhari. Pasti akan ada sekelompok kaum fi umati. Di tengah umatku ini. Man yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'asif. Sekelompok orang yang menghalalkan sutra, sutra zina, begitu, khamr, sutra, dan juga apa, wal ma'azif. Ma'azif alat musik. Alat musik. Alat musik itu, kata Rasul SAW, asalnya haram. Tapi akan ada sekelompok orang berdakwah dengan menghalalkan apa tadi? Musik yang haram. Bayangkan. Kecuali duf. Duf. Itu saja waktunya terbatas. Saat id, saat walimatul urs. Dan itu pun tidak wajib. Ya, mubah. Begitu. Memang semarak, ramai. Ada nadanya, ada dakwahnya. Semarak kan? Semarak. Tapi itu bukan standar. Nar. Kalau seandainya itu baik, sahabat yang pertama kali akan menjadikan dakwah dengan cara itu. Kalau itu baik, metode dakwah yang benar. Tentu para sahabat akan belajar memainkan apa? Alat-alat musik untuk apa? Dakwah. Ya. Begitu. Jadi orang tertipu. Karena memang cocok dengan hawa nafsu. Sambil joget-joget sambil apa? Dakwah. Cocok apa tidak? Joget-joget, cocok enggak joget-joget? Hawa nafsu. Sambil dakwah. Allah musta'an. Itulah sesungguhnya hawa nafsu. Bukan dalil. Yang namanya dalil, ucapan Rasulullah SAW, ayat Al-Quran. Maka dalam Al-Quran, kita diingatkan, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudilla'an sabilillah. Ada sekelompok orang yang menukar lahwal hadis, nyanyian-nyanyian yang melalaikan dari jalan Allah Ta'ala. Begitu. Sehingga ma'asyil muslimin, ini sebenarnya kerusakan, bukan kemajuan. Merusak citra Islam. Tayyib. Lalu kata mu'alif, ilallah ay kitabihi. Kembali kepada Allah, kalau berselisih maksudnya Al-Quran. War-Rasul, kembali kepada Ar-Rasul, ay ilaihi fi hayatih. Kembali kepada Rasul di saat masih hidup. Wa ila sunnatihi, dan kepada sunnahnya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Barakallahu fikum, itulah 7 ya, tujuh poin kerusakan ancaman dari kebid'ahan. Selesai sudah penjelasan Syekh rahimahullah, kita masuk hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhum fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, berkata, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, man barang siapa. Barang siapa? Siapa saja. Umum. Siapa saja. Umum. Ahdasa fi amrina, mengada-adakan dalam agama kami. Amrina yang dimaksud urusan agama kami. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami, syariat kami. Begitu. Man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan agama syariat kami, ma laisa minhu, yang bukan dari agama, yang bukan dari syariat Islam, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaihi. Amma hadis wa Aisyah hada, adapun hadis Aisyah ini, barakallahu fik, fahuwa nisful ilm, separuh ilmu. Separuh bagian ilmu yang di seorang muslim untuk mengetahui. Li'anal a'mal ima dhahirah wa ima batinah. Karena amal-amal itu ada dua bagian. Yang nampak dan yang batin. Tidak nampak. Amalan yang nampak, gerakan-gerakan yang nampak, ucapan yang nampak, ibadah yang nampak seperti itu, timbangannya hadis ini. Man amila amala. Siapa yang beramal. Antum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Antum kenapa tangannya naik ke atas? Kenapa bergerak ke atas takbiratul ihram? Apa sebabnya? Al-asbab dalik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Begitu. Nabi ketika berdiri salat, fakabbara, maka beliau bertakbir. Dan disebutkan oleh para ulama sifat takbiratul ihramnya. Kadang sejajar dengan bahunya. Syekh Albani menerangkan dalam sifat sholatnya, tangannya tidak menggenggam, tidak pula merenggangkan begini. Lurus menghadap kiblat. Itu dalam hadis. Gerakan yang nampak. Timbangannya apa? Ini. Man amila amalan. Siapa yang beramal? Suatu amalan. Harus di atas syariat. Betul-betul ada syariatnya dari Nabi. Nabi kadang sejajar dengan telinganya, gitu. Maka sebagai tanbih, kadang sebagian ikhwah, takbir itu setinggi puser. Tangannya itu setinggi puser. Males ya. Atau kadang kayak gini. Atau kadang kayak gini. Ya, di depan dada kayak gini. Bulat. Hal-hal seperti ini, gerakan yang dohir seperti ini, betul-betul amalan yang harus berdasarkan dalil syariat beliau. Sebagian orang kalau takbir muter-muter dulu. Itu. Jadi tangannya muter. Set, tet. Nah. Begitu. Pakai dalil juga mendahulukan yang kanan katanya. Kanan dulu, naik ke atas baru kiri. Tayib. Mendahulukan yang kanan dalam hal ini, lihat praktek Nabi. Betul kalau Nabi itu menyukai mendahulukan yang kanan. Permasalahannya, apakah kalau takbiratul ihram itu Nabi muter dulu tangannya karena mendahulukan yang kanan didahulukan diturunkan ke bawah, lalu diikuti yang kiri, lalu yang kanan naik ke atas, baru yang kiri, baru sedekap. Nah, apa seperti ini? Ini amalan gerakan yang harus diilmui. Barakallahu fiik. Iya, karena ini. Ini ya. Ah, gitu. Karena dalilnya mendahulukan yang kanan. Thayyib, mendahulukan yang kanan apakah diterapkan di situ? Ini perlu dalil. Thayyib. Yang kedua, amalan itu wal a'malul batinah, adapun amalan yang batin, batin itu dalam hati sana. Mizanuha, timbangannya adalah hadis Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Hadis yang antum sudah hafal. Ya, hadis yang pertama dalam kitab ini. Hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang pertama dalam beberapa kitab para ulama. Hadis innamal a'malu bin niyyah. Sampai kata ulama, saya karena mengetahui besarnya hadis ini, keagungan hadis ini, maka akan saya tulis pada setiap awal saya menulis kitab. Setiap kali menulis kitab, innamal a'malu niat. Kenapa? Untuk mengingatkan supaya selalu niatnya itu ikhlas. Itu. Wa mizanul a'mal dhahirah haditsu Aisyah. Kalau amalan-amalan yang dhahir yang nampak, hadis Aisyah ini, man amila amalan au man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi kalau amalan tidak di atas syariat, petunjuk Rasul SAW, itu mardud. Apa itu mardud? Mardudun ala sahibihi, khairu makbul minhu. Tertolak bagi pelakunya, khairu makbulin minhu. Tidak diterima oleh Allah, walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas, tapi karena di atas bid'ah, Allah tidak menerima. Karena amalan tersebut tidak di atas syariat dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beramal, perbaiki niat. Perbaiki ilmu. Pelajari niat, pelajari ilmu. Dua hal harus selalu dipelajari. Pelajari niat. Para ulama itu belajar niat. Terus dipelajari niat itu. Karena hati berbolak-balik. Jadi yang namanya mempelajari niat pada diri kita harus dipelajari. Saya tadi beramal sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Walaupun di atas dalil. Kenapa? Kalau tidak ikhlas ditolak. Baik, sekarang saya sudah ikhlas. Lillahi ta'ala. Pelajari yang kedua, di atas petunjuk apa tidak? Kalau tidak di atas syariat ditolak, rugi. Barakallahu fiik. Lalu hadis ini, wa fi qawlihi amrina, man ahdasa fi amrina. Apa maksudnya amrina? Al muradu bihi dinuna wa syar'ina. Dinina wa syar'ina. Agama kita dan syariat kita. Agama Islam dan syariat Islam. Agama itu berdasarkan Quran dan sunnah beliau. Syariat itu berdasarkan Quran dan syariat beliau. Qala ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dalam surat Asy-Syura 52. Demikianlah, auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Maka dalam ayat ini, amrina ay syar'ina. Fa amarallah, fa amrullahi al-murad bihi fi hadal hadis syar'ullah. Sehingga yang dimaksud dengan amrullah di sini adalah, dalam hadis ini adalah syar'ullah, syariat Allah. Man adasa fi amrina. Yang dimaksud amrullah di sini syar'ullah. Man adasa fihi ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdasa, mengada-adakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Berarti dia mengidekan, bikin ide, lah dia merenung, lalu memunculkan sebuah ide. Lalu idenya dilabeli Islam, ide Islam. Lalu dimasukkan ke dalam Islam, itu kebid'ahan. Ya, jadi atau orang itu merenung, berpikir, lalu hasil renungan dan hasil pemikirannya dimasukkan ke dalam Islam. Tidak boleh. Karena agama ini tidak boleh berdasarkan renungan saya. Kamu merenung, lalu dimasukkan ke dalam Islam. Apa kamu nabi? Allah musta'an. Setelah saya merenungi perjalanan dakwah Islam, saya punya ide. Apa idenya, Pak? Islam Nusantara. Supaya Islam itu betul-betul diterima di Nusantara. Akhirnya lahirlah pemikiran Islam liberal Nusantara tadi. Itu hasil renungan. Islam ya Islam. Gitu. Kalau mau bikin Islam, tidak usah bikin pemikiran baru. Sudah cukup ikuti. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa fi hadza dalilun wadih. Maka dalam hal ini, dalam hadis ini, fi hadza dalilun wadih ala anna al-ibadata idza lam na'lam annaha min dinillah fahiya mardudatun. Dari sini hadis yang kita baca tadi, dalil yang jelas, dalilun wadih, dalil yang sangat jelas bahwa ibadah apabila kita tidak tahu, idalam na'lam, kalau kita tidak tahu bahwa itu dari agama Allah, ya, maka itu tertolak. Iya. Amalannya tertolak. Kenapa? Karena kita tidak tahu agama, syariatnya itu, ilmunya itu. Syariatnya kita tidak tahu, kok seperti itu ibadahnya. Maka itu tertolak. Karena apa? Tidak di atas syariat. Walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas, ya. Entah itu amalan, entah itu metode dakwah, ya. Sehingga ketika Syekhul Islam ditanya, Syekh, ada seorang syekh berdakwah, menasehati para pemabok, pezina, perampok, orang-orang jahat. Lalu dia membawakan bait-bait syair dengan nada-nada diiringi musik supaya mereka tobat. Begitu dibacakan bait-bait syair dengan diiringi musik, ternyata pemabok, perampok, pezina ini bertobat dan menangis. Bagaimana, Syekh? Dakwah seperti ini bagaimana, Syekh? Jawabannya, Rasulullah SAW mendakwahi kaum jahiliyah. Ya apa tidak? Kaum jahiliyah yang sangat jahat. Tetapi Rasulullah SAW tidaklah menjadikan metode dakwahnya seperti itu. Kalau seandainya baik, para sahabat pasti menggunakan metode seperti itu. Lihat, kalau itu baik, sudah mendahului sebelum kita orang yang terbaik dalam berdakwah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sudah cukup. Naduru ma'a sunnati haisudarat. Kita berjalan bersama syariat ini kemana syariat itu berjalan. Kalau syariat mengatakan itu haram, kita katakan haram. Kalau syariat mengatakan itu mubah, kita katakan mubah. Kalau syariat mengatakan itu bid'ah, kita katakan bid'ah. Naduru ma'a sunnati haisudarat. Cukup dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para tabi'in, menggunakan metode dakwah mereka sudah cukup. Namun orang yang tidak puas ya dengan sunnah, akhirnya bikin apa tadi? Ide, pemikiran, atau renungan, atau apalagi hasil meditasi. Wah, meditasi atau apa istilahnya. Lalu dituangkan jadi sebuah metode Islam. Amalan yang katanya dari Islam. Maka ini barakallahu fikum tertolak. Demikian insyaallah sampai pada faedah hadis. Hadis ini menunjukkan petunjuk yang jelas. Amalan bid'ah itu tertolak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.